Siapakah dia? Kita panggil sama-sama. Ada Adi Arlita New Monata. Rasa satu lagu spesial karya emas dari Abah Slamet Nyumona.